dalam pembahasan kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah liqadin natiqina biha jilid yang ketiga bersama Ustaz Mas'ud Mahmud Al-Sihafillahallahu Ta'ala. Dan Alhamdulillah kita lanjutkan kembali pembahasan dalam kitab ini di pelajaran yang ke-15 dan sudah kita lalui beberapa latihan-latihan yang terdapat di pelajaran ke-15 jilid yang ketiga ini. Anda bisa mengikuti dan menyimak pembahasan di halaman 122-123 jilid yang ketiga. Kami ulangi kembali dan tentunya kami mengundang interaksi Anda. Silakan di line telepon 021-823-6543. Pertanyaan pesan singkat terkait dengan kaidah-kaidah yang akan kita bahas di malam ini atau yang sebelumnya yang mungkin terlewatkan dan beberapa hal yang mungkin Anda ingin mintai penjelasan secara lebih detail, Anda bisa menghubungi juga atau menyampaikan via pesan singkat di 0819896543. Kita mulai dan kepada Ustaz Farid, tafadhal masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para pendengar dan para pemirsa TV Raja yang kami cintai, azakumullahu jami'an, alhamdulillah malam ini kita bertemu kembali dalam kajian rutin kita yaitu kajian ta'lim lughah al-arabiyyah. Pembahasan beberapa pekan yang lalu masih berkisar tentang asyartiyah yaitu syarat. Di sini menjelaskan tentang jawab syarat terkadang harus memakai fa, al-iqtiranu bil fa. Jadi jawab syarat terkadang mengharuskan memakai fa. Nah, terkait ini beberapa pertemuan kajian-kajian yang lalu sudah disebutkan ada dua tempat atau dua bentuk. Yang pertama, manakala jawab syaratnya dalam bentuk jumlah al-ismiyah. Dalam bentuk jumlah al-ismiyah. Yang kedua, manakala syaratnya, jawab syaratnya dalam bentuk talab. Yaitu, baik itu bentuk amar, nahi maupun al-istifham. Ini sudah dibahas di beberapa pertemuan-pertemuan yang lalu. Nah, di sini akan dijelaskan sisa daripada tempat-tempat yang diharuskan memakai fa. Antum bisa lihat di halaman safha as-mi'ah wa thalitha wa ishrun, yaitu halaman 123 di jilid yang ketiga kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah, yaitu kelanjutan yang kedua adalah yang ketiga, di mana pengarang mengatakan nadzkurul ana baqiyatul mawadhi'. Sekarang kami jelaskan atau kami sebutkan sisa tempat-tempat, artinya yang diharuskan jawab syaratnya memakai fa. Yang ketiga, an yakuna fi'lan jamidan. Ini sudah kita ungkapkan di pertemuan dua pekan yang lalu, yaitu jawab syaratnya adalah dalam bentuk fi'il jamid. Sebagaimana syarahtulakum yang saya jelaskan kepada antum sekalian, yang dimaksud dengan fi'il jamid ada wa huwa al-fi'lu alladhi laysa lahu tasrif, yaitu fi'il yang tidak memiliki tasrif, yaitu tasrif madhi ke mudhari', kemudian isim masdar, isim fa'il dan seterusnya. Mana itu? Seperti fi'il laysa. Laysa tidak ada tasrifnya. Tidak ada mudhari'nya, tidak ada masdar, tidak ada isim fa'ilnya. Bukan laisa yalyasu, ya, laisan. Wala ism waluyus, tidak. Tidak ada tasrifnya. Nah, ketika tidak ada tasrifnya, maka dikatakan adalah fi'il jamid. Fi'il jamid. Asmana jamid atau beku, ya. Arti tidak berkembang, karena tidak ada tasrifnya. Maka dikatakan istilahnya fi'lan jamidan. Nah, contoh ini adalah man ghasyana falaysa minna. Ini potongan hadis.

Baik, tampaknya terputus. Kami berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543. Baik, pendengar ikhwan dan akhwat, dan bagi Anda yang belum memiliki buku yang kita kaji, Anda bisa melihat pembahasan di layar televisi Anda. Silakan di 0218236543. Untuk telepon yang pertama kita terima. Halo. Baik, silakan. Iya, halo. Baik, terpaksa terputus, kami sampaikan kembali bagian yang baru bergabung di halaman 123 terkait dengan kaidah-kaidah yang disebutkan dalam kitab ini, yaitu tentang jawab syarat, ya, fi'l syarat dan jawab syarat. Dari pembahasan nomor 1 sampai dengan nomor 4 sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya, kita lanjutkan di poin yang kelima. Kita angkat. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Dengan Ummu Fatimah di Bekasi. Naam. Baik, silakan. Ahlan wa sahlan. Ahlan bikum. Naam. Naam, tafadhali ya Ummu Fatimah. Ya Ustaz. Fi rakam rakam 5. Naam. Apa ni agak gangguan Ustaz teleponnya? Oh iya. Naam. 5. An-niyat tarinu bima. Apa bacaannya? An-yaktarina. An-yaktarina bima nafiyati. Naam. Nahu mahma takun, mahma takun al-zurufu fama akzibu. Naam. Mahma takun al-zurufu fama akzibu. Iya. Naam. Coba terjemahkan. Al-zuruf bima. Ini dari awal. Khamisan. Dibentuk dari manafiyah. Apa itu an yaktarina? An yaktarina. An yaktarina bima an nafiyah. Mana fa'il yaktarin ini? Mana fa'il yaktarin? Dhamir huwa kembali kepada jawab syarat. Ya. Jadi an yaktarina jawab syarat. Mengandung jawab. Bukan yak tadi mengandung barang apa bergandengan atau berangkai. Oh, bergandeng, ya. Bergandengan atau berangkai. Nah. Jadi jawab syarat bergandengan dengan ma an-nafiyah. Iya. Maka harus pakai fa. Nah. Ini tempat yang khamisan yang kelima. Baik, contoh mahma takuna dhurufu fama akdhibu. Apa artinya? Dhuruf itu dari zarf. Dhuruf itu keadaan. Oh. Naam, dhuruf, dharf. Dhuruf. Jadi dharf itu banyak maknanya. Apapun yang terjadi. Naam. Apapun keadaan yang terjadi. Naam, apapun keadaan yang terjadi, maka aku tidak fama akdhibu. Maka akan berdusta. Maka aku tidak berdusta. Berbohong, tidak berdusta. Baik. Nah, di sini mana jawab syaratnya? Jawab syaratnya fama akzib. Iya, yaitu akzibu bentuk fi'il mudhari, tapi kena diduri oleh ma. Ma an-nafya, maka harus pakai fa. Fama akzibu. Ya. Nah. Ya, tentu fi'il mudhari-nya ini tidak majzum. Kenapa? Karena dimasuki oleh ma. Ya, karena dimasuki oleh ma. Ya, jadi fama akdhibu. Ya. Oh, nanti iya, i'rabnya adalah fi mahalli jazmin jawab syarat. Ya. Nah. Nanti juga akan disebutkan nanti pada pembahasan selanjutnya. Baik, nah. Isadisan yang keenam. Isadisan aniyak tarina dan nah. Iya. Nah, terjemahkan. Bergandengan dengan. Nah, lan. Ini tempat yang keenam. Manakala apa? Jawab syaratnya bergandengan dengan lan. Iya. Di arti kata kalau lan masuk pada jawab syarat maka harus masuk fa. Taib. Nah, terjemahnya. Barang siapa yang memakai sutra di dunia, maka dia tidak akan memakainya di akhirat. Nah, betul. Jadi siapa yang memakai sutra di dunia, maka dia tidak akan memakainya atau mengenakannya di akhirat. Ya, tentu ini bagi kaum laki-laki. Taib, ya. Mana jawab syaratnya? Lan yalbasahu. Ya, lan yalbasahu. Itu jawab syaratnya. Maka harus pakai fa. Falan yalbasahu fil akhirah. Ya. Terus sabian. Sabian. Anyas tarina bisin. Bisin. Ya. Nahu intusafir fasa'a fasa'usaf. Naam. In tusafir fasa usafiru. Dan juga jawab syaratnya di sini tidak majzum karena dimasuki oleh sin. In tusafir fasa usafiru. Iya. Nah, di sini jawab syarat mana? Jawab syaratnya fasa usafir. Iya, masuk fa ya. Sa usafir, maka harus masuk fa, fasa usafir. Iya, coba terjemahkan. Bergandengan dengan sin. Nah, bergandengan itu jawab syaratnya bergandengan dengan sin. Nah, sin maksud apa? Sin yang masuk kepada litanfis. Ini sin itu litanfis. Tanfis itu akan datang. Menunjukkan apa makna akan datang? Litanfis. Tanfis. Iya, litanfis. Iya. Namanya sin litanfis. Untuk akan datang. Ya, maka fasaufa fasa fasa usafir. Sama seperti saufa juga. Akan datang. Iya. Terjemahkan. Jika kamu pergi, maka saya pun akan pergi. Nah, maka saya akan pergi. Tapi itulah tempat yang ketujuh. Ahsan, barakallahu fiik. Barakallahu. Nah. Kalau i'rabnya gimana Ustaz gini? Kalau yang seperti ini kan tidak ada majzum. In. In. Taib, coba i'rabkan. In. Mm-mm. Ya, in adatu syartin. Adatu syartin. Ya. Terus tusafir. Terus fi'lu syartin. Naam. Fi'lu mudhari. In adatu syartin. Tajzimu fi'layn. Al-awwal fi'l syart wa tsani jawabah. Naam. In adatu syartin tajzimu tajzimul fi'laini al-awwalu fi'lu syarti wa tsani jawabuh. Baik, tusafir. Tusafir. Nah. Fi'lu syartin. Fi'lu syartin wa huwa fi'lu mudhari'un majzumun. Majzumun wa alamati jazmi as-sukun. Terus fasa usafir. Wa fa'iluhu iya. Mustatirun. Mustatirun. Wujuban. Wujuban takdiruhu anta. Iya. Fa. Fasa usafir. Naam. Fa. Fa. Fa'ul jawab. Naam. Fa'ul jawab atau rabitatul jawab. Jawab. Iya. Terus. Sin. Harfu tanfis. Sin harfu tanfis. Iya. Usafir. Usafiru. Jawab. Fi'lun. Syartin. Nah, jawab syartin. Wahuwa fi'lun mudari'un. Marfu'un. Marfu'un. Wa alamatu rafi'i. Nah. Dhammatu. Ya, afan ya. Usafir. Tak usah ulang kembali. Fa. Ada fa. Jawab syarat au rabitatul jawab sin harfu tanfis usafiru fi'lul mudari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu ana wal jumlatul fi'liyah fi mahalli jazmin jawab syarat wal jumlatul fi'liyah au wal jumlatu min al fi'li wa fa'ilihi di mahal jazmin jawab syarti. Boleh nak ulangi Ustaz? Baik, tafadhali. Fa jawab syartin au rabitatul jawab. Rabitatul jawab. Ya, jadi ya apa? Gunakan salah satunya ya. Tidak perlu kedua-duanya digunakan. Rabitatul jawab. Iya. Sin harfut tanfis. Iya. Usafiru. Jawab syartin wa fi'lun. Nah. wafa'iluhu dhamir mustatirun wujuban takdiru ana. Naam. Wal jumlatu baina fi'li wal fa'il. Enggak pakai baina. Wal jumlatu min al fi'li wa fa'ilihi. Wafa'iluhu wa fa'ilihi. Wal jumlatu minal fi'li wa fa'ilihi. Majur kena ni maktub pada fi'il kan. Wal jumlatu minal fi'li wa fa'ilihi fi mahalli jazmin jawabu syartin. Iya, begitulah i'rabnya lebih kurang ya. Syukran Ustaz. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Fatimah, barakallahu fik. Tayyib, alhamdulillah telah dijawab dan beberapa contoh i'rab juga beliau sampaikan. Di kesempatan malam ini kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar yang lain. Nilai telepon 0218236543. Baik, kita berikan kesempatan di belakang Fatimah untuk pendengar selanjutnya. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan adik saya. Mohon maaf, umum sebelumnya dikecilkan dulu volume suara televisi atau radionya. Ada feedback supaya lebih jelas suaranya. Cukup monitor via telepon. Taip, dengan siapa di mana? Ana Mintanggang. Min? Mintanggang. Mintanggang. Nasmu? Nasmu Kalkarim ya, akhi? Ana Ridho. Ridho, taip. Ahlan wa sahlan, akhi Ridho. Fadal. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah. Nah. Barakallah fiqh. طيب أخري دو لو سمحتم تخفف الصوت بس ديكتلكن دولو سوارا راديو أو تلفزيونيا ده فيدباك تكون مونيتور فيها تلفون جزاك الله خيرا طيب فضل أستاذ نعم يا طيب مهنا نعم أخري دو سبلونيا أخري دو مهن ديكتلكن دولو فولوم سوارا تلفزي راديونيا بس منغنغو سوارانيا بير لبي جلس شكرا لايس لا دايا كتابهم ما عندك كتاب طيب ممكن نعم تنظر الى شاشة التلفاز سامون بندون كتاب ايه بسد لهاد عندك نرسل على راديو سيبك راديو او باكي راديو ايه باكي راديو يا berarti gak bisa baca nih ya gak bisa lagi belajar bahasa Arab. Oh iya, sudah berapa lama belajar bahasa Arabnya? Baru pemula. Baik, yang penting pertama adalah niat yang lurus untuk belajar bahasa Arab ya. Iya, niat yang lurus. Amin. Iya, karena itu sangat sangat penting. Arti kata yang lurus adalah kita belajar karena Allah. Semata-mata untuk mempelajari agama, bukan karena dunia ya. Bukan karena untuk dunia. Ya kalau hanya karena untuk dunia, yang kita dapat hanya dunia. Umpamanya tujuan saya hanya bisa berbicara dengan orang Arab, ya hanya bisa bicara orang Arab. Ya, tapi niatkan lurus kita belajar bahasa ini semata-mata karena Allah, untuk mempelajari agama Allah, mempelajari Al-Qur'an, mempelajari hadis dan seterusnya. Nah, baik, itu sangat penting. Yang kedua adalah coba pasang semacam target ya, target apa yang ingin saya capai ketika belajar bahasa Arab. Ya, ketika target ini kita pasang dalam hati, maka insya Allah kita akan semangat. Selama target itu belum tercapai, kita akan berupaya untuk bisa tercapai. Umpamanya saya harus bisa membaca kitab kan gitu. Nah. Harus bisa baca kitab gundul, kitab botak, ya. Sehingga saya bisa membaca kitab-kitab para ulama, ya, kutubu turas, nah, bisa baca hadis, bisa memahami hadis dan seterusnya. Iya. Nah, itu butuh waktu, tidak bisa belajar hanya sebulan, dua bulan, tiga, bahkan bertahun-tahun, ya. Sebagaimana para ulama-ulama kita dulu, mereka itu juga belajar. Bahkan sampai hayatnya. Iya, belajar. Kalau ada orang mengatakan bisa belajar bahasa Arab selama 24 jam, itu barangkali mungkin bisa hanya bisa baca na'am la barangkali. Iya. Karena harus jujur-jujur saja.

Karena dia fi'il mabni kan? Nah. Jadi kalau mau diungkapkan di awal juga bisa. Khiftum fi'lun madin. Naam. Mabni sukun fi mahalli jazmin fi'lu syarti. Jadi khiftum fi'lun madin mabni sukun fi mahalli jazmin fi'lu syarti. Dia menempati tempat jazam sebagai apa? Fi'il syah, fi'il syarat. Nah, karena dia fi'il madhi, tentu dia tidak apa? Tentu dia tidak majzum karena dia fi'il madhi. Istilah majzum itu hanya untuk fi'il yang mu'rab, itu fi'il mudhari. Taib, ilatan atau ilatan sebagai apa? Maf'ulun bi. Maf'ulun bi. Mansubun bil fathah. Bil fathah. Iya. Terus Falfa. Alfa'u. Alfa'u. Naam. Sa. Apa? Fa'ul jawab. Fa'ul jawab. Fa'ul jawab. Au rabitatul jawab. Fa'rabitun jawab. Ya. Atau apa? Rabitatul jawab. Jadi pilih salah satu. Alfa'u fa'ul jawab. Atau alfa'u rabitatul jawab. Alfa'u rabitatul jawab. Ya. Rabitatul jawabi. Rabitatul jawab. Ya. Jadi rob itu pengikat jawab. Iya, saufa harfu tanfis. Saufa harfu tanfis mabniun al fathi. Tanfis. Kemudian yughni. Yughni. Fi'lun mudhari'un. Iya. Mudhari'un. Naam. Fi'lun mudhari'un mabni atau mu'rab. Ini mu'rab kan? Nah, fi'lul mudhari'un marfu'un. Marfu'un. Terus, wa'alamatu raf'ihi. Wa'alamatu raf'ihi. Dhammatun. Dhammatun. Muqaddaratun ala liya. Ala liya. Ya, mana'a min zuhuriha as-siqal. Asalnya apa? Yughniyu. Yughniyu. Kerana ya itu diharakat dhamma kan, dhammanya apa? Thaqil, berat. Maka tidak diharakatkan dia. Maka di i'rabnya muqaddarah ala liya. Muqaddarah liya lithiqal. Kena berat. Lithiqal. Iya. Kena dia mu'fi'il mu'tal akhir. Iya. Terus, kum. Kum. Dhamirun. Dhamirun. Muttasilun. Mabniyun. Mabniyun. Ala sukun. Bukan ala dhamma. Ala sukun. Ala sukun. Itu dhamma itu kena dibaca. Ya. Wasal. Ya. Ya. Ala sukun. Kan dhamir itu kum. Kum itu mabni ala sukun. Ya. Ala sukun. Iya. Terus fi mahalli nasbin maf'ul bih. Ala sukun fi mahalli nasbin maf'ul bih. Nasbin maf'ul bih. Iya. Fi mahalli nasbin maf'ul bih. Nah itu i'rab. Makanya mabni juga demikian. I'rabnya mahal. Terus Allahu. Allahu fa'ilun. Lafzul jalalah fa'ilun marfu'un. Lafzul jalalah. Naam. Marfu'un. Marfu'un. Wa alamatu raf'i. Wa alamatu raf'i. Dhammatun zahiratun fi akhirihi. Kemudian apa? Wal jumlatu minal fi'li wa fa'ilihi wa maf'ulihi fi mahalli jazmin jawabu syarti. Wal jumlatu min al fi'li wa fa'ilihi wa maf'ulihi. Maf'ulun. Wa maf'ulihi. Mana wal jumlatu? Penggabungan. Penggabungan fi'il, fa'il dan maf'ulnya. Menempati tempat jawab, menempati tempat jazam adalah sebagai jawab syarat. Jadi wal jumlatu min al fi'li wa fa'ilihi wa maf'ulihi fi mahalli jazmin jawabu syarti. Baik, itulah lebih kurang i'rabnya ya, lebih kurang i'rabnya. Ya. Baik, demikian Umar Abdullah di Ahsan. Nah, masyaallah. Barakallahu fik ya Umar Abdullah. Baik, barakallahu fik wa jazakallahu khair Umar Abdullah. Alhamdulillah telah beliau sampaikan beberapa faedah dari i'rab terkait dengan kalimat yang tadi kita simak bersama. Barakallahu fik. Baik, kita berikan kesempatan kembali sana. Ya, ini selanjutnya adalah praktek dalam ya. Bentuk latihan. Sahih. Dari kaedah-kaedah yang sudah disebutkan tadi ada 9 ya, 9 nomor. Ya. Nah, di sini latihan ini menguji kembali sampai sejauh mana isti'abul kaedah atau kawaid, penguasaan kaedah yang telah dijelaskan tadi secara singkat. Nah, ini latihan untuk mematangkan kaedah yang sudah dipelajari. Baik, baik. Nah, kita berikan kesempatan bagi pendengar dan pemirsa Roja di halaman 124. Ya, jilid ketiga, kita mulai untuk praktek dari kaedah yang sudah dibahas pada pembahasan atau latihan sebelumnya. Silakan di 021-823-6543. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak Idam. Ya, ahlan Pak, Masya Allah. Ahlan wa sahlan ya Idam Khalid. Ahlan Pak. Masya Allah. Ma syabtu min zaman. Ma sami'tu. Naam. Baik, tafadhal ya Idam Khalid. Alikini Pak. Jawab syarti. Baik, mohon maaf. Mohon maaf Pak Idam, dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya supaya lebih jelas. Ya, kita terima suara Bapak. Barakallahu fik. Silakan diulangi kembali Pak. Ala jawab syarti. Til jumalil atiyati. Aid, ulang kembali biar jelas bacaannya. Adhilil fa'i. Ala jawab syarti. Kenapa al-fa'i majrur? Namzat. Kenapa majrur dibaca? Mohon maaf Pak Idam, sekali lagi Pak Idam. Coba ulang kembali bacaan. Kecilkan dulu volume suara radio atau televisinya Pak. Ini juga membaca instruksi juga apa praktek daripada kaedah-kaedah yang sudah diajarkan dulu. Iya, coba baca kembali. Adkhilil fa'i. Adkhilil fa'i. Kenapa al-fa'i kasrah? Adkhilil. Iya, adkhilil fa'i. Jadi kalau saya sakit nih Pak. Yang saya tanya adalah hamzanya fa'i, bukan lamnya. Kalau ada khilil betul. Oh, namzat, ketika namzat. Wasal lamnya dikasrakan cara membacanya. Adhilil fa'a. Nah, kenapa fa'a? Sebentar. Hati-hati. Taib, kenapa fa'a? Dibaca fathah. Maf'ul bi mansub. Ya, itu dia. Maf'ul bih, objek ya. Adkhil al-fa'a ala jawab syarti fil jumalil atiyati. Idza kana zalika wajiban. Wajiban. Nah, kenapa mansub wajiban? Kenapa enggak wajibun? Atau wajibin? Maf'ul mutlak. Jangan yang salah cetak. Maf'ul mutlak. Mana fi'ilnya? Kana. Iya. Memang itu mas, kalau maf'ul mutlak berarti kaunan. Oh, naam, syat, naam. Nah, ini. Kena sudah lama tak bersuara. Iya. Sudah lama tak mendengar suaranya ya. Iya. Sampai lupa pelajarannya. Ya, sekarang baru teringat kembali. Kembali memarinya. Apa? Khabar. Khabar apa? Khabar kana. Iya, nah, betul. Wa kana Allahu ghafuran wa kana Allahu aliman. Jadi khabar kana itu mansub. Ya. Isimnya mana? Zalika ism isyarah. Fi mahalli raf'in. Taib, idza kana al-jawab wajiban. Terus wadhkuri sabab. Wadhkuri sababa. Bariskan harakat sababa kan? Wadhkuri sababa. Nah, itu ada harakat tu sababa. Kenapa sababa? Maf'ul bih, ya, objek. Mana fa'ilnya? Damir mustatir. Takdiruhu? Takdiruhu anta. Anta. Wadhkur, waw ini ma'tuf kepada adkhil ya. Atofnya ke sana, disambung, dihubungkan ke sana. Tapi, terjem. Masukkan huruf ba. Ya. Masukkanlah olehmu huruf ba. Pada jawab syarat, pada jumlah-jumlah yang akan datang. Apabila jumlah apa itu? Jumlah, jumlahnya masih bahasa Arab juga itu. Kalimat-kalimat di bawah, ya. Maksudnya. Nah, kalimat-kalimat berikut ini. Iya. Iya. Terus? Apabila itu adalah jawabannya. Apabila itu jawabannya. Bagaimana maksudnya? Apabila itu wajib. Naam, apabila hal itu wajib. Hal itu mana? Kemana pada dzalika ini? Isim isyarah ini kemana kembali ini? Isyarah ini. Jawab. Jawab syarat. Yaitu apa? Kembali kepada kalimat itu memasukkan fa. Iya. Naam, kembali kepada maksud, maksud mafhum instruksi adkhilil faa ala jab syarti. Iya. Masukkan fa kepada jab syarat. Jadi idza kana dzalika wajiban, apabila memasukkan fa jab, kepada jab syarat itu wajib. Nah, itu yang maksud. Jadi fa ini dzalika masuk kepada mafhumul kalam adkhilil faa ala jab syarat. Nah, kembali kepada mafhumnya, pemahaman. Bukan kembali pada jab syaratnya, apabila jab syaratnya wajib, enggak masuk pemahaman seperti itu. Apabila jab syaratnya wajib, apabila memasukkan fa pada jab syarat itu wajib. Ya, harus. Terus? Wadhkuris sababa. Wadhkuris sababa. Dan? Sebutkanlah olehmu sebab-sebabnya. Sebabnya, faktornya. Nah, sebutkan. Artinya jelaskan sebabnya, jelaskan faktornya. Mungkin satu ajalah, iya. Iya. Ustaz. Iya. Awalu man jadda wajada. Iya, man jadda wajada. Tapi masukkan. An harfu syartin. Masukkan, kan perintahkan masukkan fa kan? Oh. Bukan disuruh i'rab, enggak di'rab kan. Adkhilil faa. Ah, ini Adam. Man jadda fawajada. Man jadda fawajada. Fawajada. Betul. Apakah harus masuk fa? Man jadda fawajada. Man jadda fawajada. Mem pernah mendengar konteks seperti itu? Tausan. Nah, ini makanya harus dipahami instruksinya. Katanya, idza kana dzalika wajiban. Apabila memasukkan fa pada jab syarat itu wajib. Nah, kalau tidak wajib, tidak harus, jangan dimasukkan. Ini enggak wajib yang ini. Nah, ini bukan enggak wajib, enggak boleh masuk. Iya. Iya, enggak boleh masuk fa di situ. Kenapa? Nah, inilah, di sinilah kita ini, di apa, pengarang kita, pengarang buku ini apa? Kita diuji kembali sampai sejauh mana isti'ab penguasaan kaedah tadi. Nah, ini kan jawab syaratnya tidak termasuk yang sembilan kan? Iya, Ustaz. Enggak ada sembilan. Maka tidak boleh masuk fa, enggak boleh man jadda fa wajada. Iya. Sudah sempurna jumlahnya. Enggak, bukan masalah sudah sempurnanya, tidak. Karena jawab syaratnya tidak termasuk dalam yang sembilan. Iya. Amsal. Kan? Dan juga dia bukan fi'il talab, dan dia bukan juga masuk, tidak masuk saufa, tidak ada qad, tidak ada saufa, tidak ada sin, tidak ada lan, dan seterusnya yang sudah kita pelajari. Maka itu tidak ada masuk fa, enggak boleh pakai fa. Iya. Faham tak? Faham ini? Tayy, alhamdulillah. Ini ada pertanyaan sedikit, Ustaz. Iya, iya. Ini kan nasnya belum diartiin. Nasnya mana? Dari awal nih, pelajaran yang ke-15 seingat saya. Antum mengikuti pelajarannya? Enggak tahu deh, pokoknya saya belum tahu, Ustaz nih. Saya mau nanya ini aja, Ustaz, yang ketiga nih. Al-Warida artinya apa tuh? Al-Warida asmana warito yang datang. Yang tidak dimalumin. Ada tiga, Ustaz. Kenapa? Ada tiga yang saya bingung tuh. Yang pertama, Al-Warida. Konteksnya 4. Di mana? Baris dari bawah halaman 118. 18 iya. Nah, sama yang 120 Ustaz. Ya stafida, satu lagi dimalumin. Asal makna warid itu yang datang. Warada yar itu kan datang. Iya. Anil as'ila bahwa wayujib ya, menjawab pertanyaan yang datang di akhir kan gitu, itu as makna maknanya, tapi maksud datang atau maksud di sini arti yang terdapat. Mafhum? Ya. Nah, banyak konteks seperti al-warid fil hadis gitu, maksud apa? Bukan datang dalam hadis, arti yang terdapat dalam hadis. Ya. Jadi al-warid asma na warid itu kan datang. Iya. Kalau ya. Iya, kalau sudah datang apa? Ada enggak itu? Ada kan? Nah, kalau sudah datang ada enggak dia? Ada, maka diterjemahkan apa? Yang terdapat di akhirnya. Iya. Yang terdapat di akhirnya. Terdapat dalam hadis, al-warid fil hadis kan? Oh, nah. Yang datang dalam hadis maksudnya apa? Terdapat dalam hadis. Iya. Iya. Nah, itu terjemahannya yang apa? Bebas ya. Ya, supaya bisa dipahami. Satunya lagi saat itu. Mana? Tapi dal fa yahdur, wa lam yahdur falaisa bimalumin. Iya, malum itu kan tercela. Malum ya, tercela. Bedanya apa, Ustaz? Hah? Ya, setidaknya apa? Di yastafida kan mengambil faedah kan? Iya, mengambil faedah. Iya. Di maluminnya? Di malumin. Di malumin, heeh. Malum kan tercela. Coba di mana apa? Di oh, iya, sorry, iya. Lupa ini. Syukran saya. Afwan ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Faidan khair barakallahu fik. Naam Ustaz. Akhir sih. Kita mungkin terhenti pada latihan pertama ya Ustaz ya. Iya. Di nomor pertama. Mungkin sebelum nanti pekan depan ya. Nah, ya, coba para pendengar dan para pemirsa TV Raja bisa dijawab terlebih dahulu ya. Ini seperti wajibun manziliyun ya. Nah. PR, wajibun manzili itu PR, tugas. Ya, coba dijawab ini. Nanti insyaallah pekan depan kita jawab bersama-sama. Dan mungkin instruksinya saya diulang kembali. Iya, adkhilil fa'a ala jawab syarti. Masukkan fa ke mana? Ke jawab syarat. Nah, ke dalam jawab syarat. Nah, makanya nanti lihat mana fi'il syaratnya, mana jawab syaratnya. Nah, kalau sudah ketemu jawab syaratnya, masukkan fa. Fil jumalil atiyati, di kalimat-kalimat berikut ini, itu nomor 1 sampai nomor 20 ya. Nah, idza kana dzalika wajiban, apabila memasukkan fa pada jawab syarat itu wajib, harus. Ya, kalau diharuskan masuk, harus masuk. Ya, kalau tidak, jangan dimasukkan, itu maksudnya. Ya, jangan dimasukkan kalau tidak harus. Ya, wadzkuris sababa, dan sebutkan faktornya. Artinya faktor masuknya apa? Kenapa wajib pakai fa? Dan juga perlu juga disebutkan faktor kenapa tidak dimasukkan fa. Ya, kalau enggak pakai fa, apa sebabnya? Kalau masuk fa, apa faktornya? Baik, itu ya. Ya. Baik, jazakallahu khair barakallahu fiik. Demikian pendengar dan pemirsa Raja TV, terkait dengan latihan 1 kita akan pending dan insyaallah kami berikan kesempatan bagi pendengar dan pemirsa Raja TV untuk memahami dan juga mungkin menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, dan insyaallah kita akan bahas di kesempatan pekan yang akan datang. Sebelumnya kami akan angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ka'annama, Ustaz, apakah makna ka'annama dan apakah ini termasuk dari saudara-saudara inna? Zakhlah khair. Enggak. Iya. Ka'annama itu asal anna. Kemudian masuk ma. Ma za'ida. Maka mulgha. Tidak beramal. Tidak beramal. Maka tulisnya pun menyatu tulisannya. Menyatu. Kalau dia beramal, tidak menyatu. Sama seperti innama. Innamal amalu bin niyat. Nah, ketika ma masuk, ma za'ida masuk, maka inna itu tidak beramal. Maka tulisannya apa? Bersambung tulisannya. Mulgha. Tidak beramal. Tapi kalau dia beramal, tulisannya tidak nyambung. Inna kemudian ma. Nah, maka makna innama adalah lil hasar. Untuk membatasi. Itu innama. Demikian ka'annama. Ka'annama itu maknanya apa? Lit tasbih. Nah, itu apa? Perumpamaan. Mengumpamakan. Maka terima kasih seolah-olah. Iya. Yeah. Seolah-olah itu kalau seolah-olah bahasa kita adalah bentuk apa, perbandingan ya. Perbandingan. Itu tasbih namanya. Jadi ada itu tasbih. Ini kaf masuk ke annama. Sehingga tidak beramal-amal. Enggak beramal. Anna itu tidak beramal. Baik. Iya. Meluah. Demikian pendengar yang bertanya barakallahu fik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Min harfi jar. Min adalah termasuk bagian dari huruf jar. Iya. Bagaimana kondisinya ketika difathahkan nunnya, Ustaz? Pada kondisi apa? Jadi mina. Dan apakah tetap majrur isimnya?

Tanzurun, kalian melihat. Nah, tanzuruna, kalian melihat. Jadi orang pun yang sedang sakit maut pun, dia akan melihat ruhnya. Dia akan melihat ruhnya ketika ruh itu berpisah dengan jasadnya. Nah, ketika itulah, nah engkau yang sedang menghadapi kematian, siapa-siapa akan melihat. Makanya kenapa mata itu ke atas ya? Karena mata ke atas kan? Ya, itu melihat ruh pergi, meninggalkan jasadnya. Maka disunnahkan apa? Nah, tuhmatul ain, disunnahkan untuk di apa? Dipejamkan mata. Nah, sama ini itu. Nah, itu jadi hina id balagatir ruhul hulqum tanzuruna. Jadi ada kalimat yang dibuang, apa itu? Balagatir ruhul hulquma. Tapi masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Demikian beberapa pertanyaan yang sudah dijawab oleh Ustaz di kesempatan malam ini, dan mungkin kita cukupkan. Tafadhal Ustaz ikhtitam. Tapi jazakumul khair jaza atas ihtimam perhatian kalian atas kajian ini. Mudah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan bagi antum untuk mempelajari, dan bagi kita semuanya. Wallahu alam, kita akhiri dengan doa. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan jazakumullah khair kepada Ustaz Mas'ud Mahmud hafizahullah wa ta'ala telah meluangkan waktu dan hadir di kesempatan malam ini untuk memberikan faedah ilmu dari pembahasan kaidah-kaidah bahasa Arab terkait dengan fi'l syarat dan jawab syarat. Dan ingat, kita ada wajib al-manzil PR di latihan ke-1 halaman 124. Silakan Anda bisa mencoba dan kemudian menjawab beberapa pertanyaan dari 1 sampai dengan 20 pertanyaan untuk mengasah dan juga mengingat kembali pemahaman sejauh ini dari pembahasan yang beliau sampaikan. Semoga semoga dengan mengerjakan latihan dapat memberikan kemudahan bagi kita untuk mengikuti pembahasan-pembahasan selanjutnya. Kami mohon maaf ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa kami angkat, dan juga mungkin beberapa pendengar dan pemirsa Roja TV berusaha untuk menelpon tidak terhubung. Insya Allah bisa diajukan kembali di pembahasan yang akan datang. Kami ingatkan untuk pembahasan jilid kedua bersama Ustaz Hamzah Abbas hafizahullah ta'ala di setiap Kamis malam, dan jilid ketiga bersama Ustaz Mas'ud di setiap Jumat malam. Demikian kami ucapkan jazakumullah khair atas kebersamaan Anda dan barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.